بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، kita lanjutkan pembahasan kita kitab syarah Jurumiyah sampai di huruf al-qasam. Qauluhu wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal-ba'u wat-ta'u. Ini di mana Ibnu Al-Ajurrum berkata huruf qasam itu ialah al-waw wal ba wat ta. Ya, silakan baca Mas Ghulam. Wa qawluhu wa qawluhu wa huruful qasam idza wajadta kalimatan dakhala 'alaiha ahadu hurufil qasami fa hiya ismu wa huruful qasami wawul ibtida itu. Wawul ibtida. Wa huruf. Wa hurufu. Ya, benar. Wa huruful qatami tajurru. Fa hiya min hurufil qabdi. Wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Iya. Pernyataan musannif wa huruful qasami, dan huruf qasam, dan dia di situ ada dan, ya, yang berarti artinya ada yang didankan atau maksudnya ada ma'tuf alaihnya. Nah, jadi dan huruf qasam, idza wajadta, kemudian kata syarih, idza wajadta kalimatan dakhara 'alaiha ahad hurufil qasami fa hiya ismun. Kalau engkau dapati suatu kalimah yang kemasukan kepadanya salah satu huruf qasam, maka dia adalah isim. Wa huruful qasami tajurru, dan huruf qasam itu menjarkan juga. Fahiya min hurufil qabdi, oleh karena itu, karena huruf qasam itu menjarkan, maka dia termasuk huruf-huruf khafat. Maka dia termasuk huruf khafat. Oleh karena itulah tadi di atas dikatakan wa huruful qasami, dan huruf qasam. Ya, jadi dannya di situ ma'tufnya adalah ke kalimah-kalimah sebelumnya. Ya, oleh karena itu huruf qasam termasuk huruf khafat. Dan huruf qasam sendiri adalah al-wawu wal-ba'u wat-ta'u. Maksudnya ada tiga, waw, ba' dan ta. Inilah huruf-huruf qasam. Nah, Mas Ghulam, ahadu hurufil qasami. Ya, dakhala 'alaiha ahadu hurufil qasami. Ahad, kenapa marfu? Dari? Baik, kemudian kenapa enggak tanwin? Mana mudhaf ilaihnya? Harfi. Baik. Dengan apa tanda tanda apa yang rob mudhaf ilaihnya? Apa yang robnya? Tanda jarnya? Kenapa pakai kasrah? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad, ya. Oh, ya. Benar itu, Mas Joko. Iya, karena dia jamak taksir. Jadi untuk diingat bahwa huruf itu merupakan bentuk jamak dari harf, ya. Berarti huruf itu artinya ya huruf-huruf gitu ya. Cuma memang karena kebetulan bahasa Indonesia nyadurnya yang jamaknya, kan lucu ya. Mereka nyadurnya yang jamaknya, bukan yang mufradnya. Nah, demikian. Baik, lanjutkan, Mas. Al-wawu qala Allah ta'ala wal fajr wa layalin ashri al-fajr. Apanya tuh? Oh, Langsung aja nggak usah itu. Langsung aja al-fajr. Al-fajr. Hmm. Ismun. Li'annahu daqala 'alaiha alaihi. Hmm. Daqala 'alaihi huruful harf. Harfu qadami. Wa fihi 'alamatun thaniyatun. Wa hiya alifu wal lam. Wa fiha salisatun wahiyal afadu. Baik. Jadi kalau memang mau dibaca juga al-fajru ayatul ula wa ila tsaniyah ya. Ataupun ayatul ula wa tsaniyah. Maksud dari 1-2 itu ya. Maksudnya ayat pertama sama ayat kedua. Ayat itu maksudnya. Kedua. Iya, ayatul ula wa tsaniyah atau ila tsaniyah. Baik, qauluhu al-wawu qala Allah ta'ala wal fajri wa layalin ashr. Ibnu Al-Jurrum ataupun Musannif mengatakan al-waw, maka contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala wal fajri wa layalin ashri. Al-fajr ismun, maka kata al-fajri yang ada di wal fajri itu adalah isim. Li'annahu dakhala 'alaiha harful qasami, karena masuk pada al-fajr tersebut huruf qasam ya, karena masuk pada al-fajr tersebut huruf qasam, berarti waw yang ada di wal fajri itu adalah huruf qasam. Wa fihi alamatun thaniyah, dan pada al fajr itu pun sebenarnya ada tanda yang kedua yaitu al alifu wal lam. Wa fiha thalithatun. Agak ganjil di sini. Wa fihi alamatun thaniyah, kemudian wa fiha thalathatun. Ya seharusnya wa fihi thalithatun. Thalithatun ya, bukan thalatha. Baik, wa fiha thalithatun, dan di dalam kalimat al-fajr itu juga ada tanda yang ketiga, wa hiyal khafdu. Jadi berarti pada kata al-fajr itu ada huruf khafat, kemudian alif wal lam, kemudian khafatnya dia itu sendiri. Jadi ada tiga tanda pada kata al-fajr. Baik, lanjutkan Mas. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah lafzul jalalah ismun. Ya benar, lafzul jalalah tadi. Jalalah ismun. Li'annahu dakhala 'alaihi harfu khafdin. Wa aqsamu billahi wajahda aimanihim. Mana ada wawnya? Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Al-babu kuna harfu qasami. Wallah lafzul jalalati ismun. Fihi min alamatil ism asma'i da duhulu harfi qasami alaihi wa khafdu wal alifu wal lam. Nah, baik. Wallahu lafzul jalalati ismun. Wallahu lafzul jalalati ismun. Lafaz kenapa marfu Mas Rafli? Lafaz sebagai khabar, mubtada'nya Allah, lalu ismun? Khabar kedua. Jadi Allah adalah lafaz jalalah, Allah adalah ismun. Baik. Setuju Mas Gulam? Waalaikumsalam warahmatullahi. Setuju. Allah apa lafaz khabar pertama, ismun khabar kedua. Setuju Mas Joko? Wallah lafzul jalalah khabar pertama, ismun khabar kedua. Lafzul badal. Baik, kalau menurut Mas Joko badal, lalu ismun khabar. Baik, menurut Mas Bang Budi Allah mubtada, lafaz khabar pertama, ismun khabar kedua. Atau oh, belum ketemu. Oh, iya. Allah khabar Allah mubtada, lafaz mubadal, ism khabar. Mana yang kira-kira lebih tepat, Bang Budi? Iya, gitu. Yang mana nih? Ya, ada dua nih soal jawabannya. Yang gitu. Yang mana nih? Allah mubtada, lafaz khabar kedua, isim khabar lafaz khabar pertama, isim khabar kedua, atau Allah mubtada, lafaz badal dan isim khabar. Yang mana ini? Yang mana ini, Bang Budi? Ya kayak gitunya. Allah. Heeh. Iya. Itulah lafzul. Badal isim khabar. Iya. Berarti ngikut Mas Joko ya. Nah, menurut antum Mas Amin? Sama badal ya. Badal atau khabar pertama? Badal ya. Tapi karena lebih banyak yang badal, berarti yang benar yang badal ini. tapi memang iya ya. Secara esensi pun kalau kita perhatikan di sini, Allah itu sebagai mubtada, lafzul jalalah adalah khabar. Maksudnya Allah lafaz jalalah adalah isim. Allah lafaz jalalah adalah isim. Jadi bukan Allah adalah lafaz jalalah adalah isim. Jadi bukan demikian, tapi Allah lafaz jalalah adalah isim. Jadi lafaz jalalah sebagai badal dari Allahu, wallahu a'lam. Wa qawluhu wal ba'u. Qala Allah Ta'ala qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Saya ngerasa di sini Syekh melebar ya. Maksudnya cuma memang dia bilang Allah lafzul jalalah ismun li'annahu dakhala 'alaihi harfu khafdin. Berarti dia bukan sedang memberikan contoh untuk huruf qasam. Ya. Iya. Karena memang ayatnya qul abillah di sini bukan qasam ya. Ba yang ada di sini. Tapi memang dia bilang di annahu dakhala 'alaihi harfu khafdin. Ya cuma begitu aja ya. Tapi untuk contoh yang kedua, wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Nah, ini baru al-ba huna harfu qasamin katanya. Ya al-ba huna harfu qasamin. Berarti memang contoh yang pertama tadi memang maksud dia memang bukan contoh untuk huruf qasam ya. Memang contoh untuk huruf khafat yang satunya lagi gitu ya. Nah, demikian. Kayaknya begitu ya. Nah, kemudian dia katakan wallah lafzul jalala ismun fihi min alamatil asma dukhulu harfil qasami alaihi wal khafdu wal lam wal alif wal lam, di mana Allah itu adalah isim dikarenakan di padanya terdapat beberapa tanda. Pertama, dukhul masuknya huruf qasam atas lafaz Allah, kemudian khafatnya dia dan beralif lamnya dia. Nah, demikian. Jadi kayaknya ya ayat yang pertama itu memang melebarnya mu'alif aja ya, barangkali demikian. Wallahu a'lam. Ya, karena di situ enggak bermakna qasam ya. Qul abillah, ya, katakanlah apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasul-rasul apa terhadap rasulnya kalian itu beristihza, apa istihza? Ya? Mengolok-olok, iya mengolok-olok, betul-betul. Baik. Nah, begitu. Lanjutkan Mas Joko. Wata'u qala Allah Ta'ala wa sallahi la'akidanna asnamakum. Allahi lafzul jalalati ismun li'anna fihi min alamatil ismi dukhula harfil qasami alaihi wal alifa wal lama wal qabda. Iya, yeah, baik. Enggak benar. Baik. Nah, kemudian watta. Dan yang ketiga adalah ta. Jadi ta ini juga termasuk huruf qasam ya. Sama seperti waw dan ba. Bahkan contohnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa tallahi la'akidanna asnamakum. Nah, Allah di sini adalah lafzul jalal. Allah di sini lafzul jalal adalah isim. Karena fihi min alamatil asma min alamatil ismi, karena padanya terdapat tanda-tanda isim. Nah, Bang Mudi, li anna fihi min alamatil ismi. Li'anna fihi min alamatil ismi. Ini benar enggak syibhul jumlah? Kalau saya bilang syibhul jumlah. Benar ya? Baik, jarnya mana? Al-jarunya mana? Li'anna fihi. Maksudnya al-jarru. Iya, al-jarru. Maksud atau al-jarru yang menjarkan ataupun harfu jarnya mana? Tapi lam. Lam. Lalu majrurnya? Masdar mawal. Ya, singkat aja dengan mengatakan masdar mawal ya, taib. Lalu syibhul jumlah di sini sebagai apa? Syibhul jumlah sebagai khabar muqaddam ya. Mubtada muakharnya syibhul jumlah li anna fihi min alamatil ism ya. Yaitu syibhul jumlah yang terdiri dari lam dan masdar muawwal. Dari lam dan masdar muawwal. Nah, syibhul jumlah ini statusnya sebagai khabar muqaddam. Lalu mubtada muakharnya masa semua. Ah ya. Baik, bisa dibantu Mas Rafli? Benar ini syibhul jumlah sebagai mutalik bagi kata mutalik bagi kata lafzul jalalah. Baik, Mas Amin, benar itu mutalik bagi kata lafzul jalalah, dan benarkah itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah ya. Nah, kemudian sebagai apa? Sebagai khabar anna, annanya saja justru bahagian dari si majrurnya. Nah, jadi anna kan bahagian dari si majrurnya, maksudnya bahagian dari yang dijarkan oleh si lam. Nah, jadi lam bersama si anna, bersama isimnya, bersama khabarnya, itu dijarkan oleh lam. Nah, lam bersama masdar muawalnya itu kan jar majrur. Nah, khabar muqaddamnya mubtada muakharnya. Mubtada muakharnya duhul. Kok mansuk mubtada. Baik, Mas Gulam, benar ini muta'alliq, benarkah ini syibhul jumlah? Iya, syibhul jumlah ya, sebagai muta'alliq bagi kata bagi kata ismun. Baik, Mas Joko, menurut Anda? Enggak tahu ini ya. Baik. Ya, Mas lupa saya mana ya, Mas? Hah? Oh, Mas Dodi ya? Enggak tahu. Hah? Doni ya, Mas Doni, ya benar. Baik, jadi yang benar di sini adalah Mas Gulam ya. Sebenarnya tadi udah hampir benar Mas Rafi dengan mengatakan lafzul jalalah, tapi memang di sini syibhul jumlah ini ataupun keterangan ini kan kaitan ini. Li'anna, karena itu kan kaitan, keterangan. Tapi keterangan ini lebih tepatnya muta'alliq alaihi adalah ismun. Yang diterangkan di situ adalah ismun. Kenapa Allah dibilang ismun? Kenapa lafzul jalalah dibilang ismun? Karena kan gitu. Kenapa lafzul jalalah? Jadi berikan tanda tanya kenapa kan gitu. Kenapa lafzul jalalah dibilang ismun? Karena berarti karenanya kan untuk alasan isim. Ya, berarti karenanya adalah untuk alasan isim. Jadi bilang isim karena padanya terdapat tanda-tanda isim. Nah, begitu. Setuju Bang Budi? Setuju. Masya Allah. Ya, kalau nggak setuju kritisi aja. Nah, kemudian duhul kalau begitu Bang Budi, kenapa bisa mansub? Kenapa? Mutlak. Nah, gimana Bang Budi? Kenapa kok bisa mansub atau salah harakat ini? Oh, apa aja? Jumlah. Oh, mafulun bi. Dukhul mafulun bi ya. Dukhul mafulun bi. Ya, Mas Gulam, duhul kenapa mansub? Atau salah harokat? Enggak, oh enggak. Corok. Mas Gulam. Kenapa bisa mansub dianya? Mas Rafli, kenapa dukhul mansub atau salah harokat? Isim anna. Oh, isim anna. Lalu khabar annanya? Fihi. Ya. Nah, jadi demikian. Dukhul itu mansub karena sebagai khabar isim anna muakhar. Dan khabar muqaddamnya adalah fihi. Khabar muqaddamnya anna adalah fihi. Ya. Bener rasanya kemarin, ya. Banyak bukti kemarin. Yang alamat ditanwin. Iya, iya benar. Nah. Yang kemarin kita bahas. Nah. Itu kan ada tanwin. Iya. Ada wafar fihi. Kan kemarin itu wafihi min alamat ditanwin. Iya, wafihi min alamat ditanwin. Iya, iya. Mubtada wafar. Kemudian khabar fihi. Iya. Sama seperti itu. Iya, sama yang kayak gini ternyata. Di sini jelasnya ya. Jelas. Karena ada anna jadi jelas jadinya ya. Baik, iya Masya Allah. Jadi berarti aslinya begini nih, li anna dukhula harfil qasami alaihi wal alif wal lam wal khafda fihi min alamatil asma min alamatil ismi. Nah itulah aslinya. Iya. Nah jadi dukhula harfil qasami alaihi ini ala lafzil jalalah ya. Nah demikian. Tapi Ustaz. Benar enggak ya? I'rab ini qaulun marjuh. Kenapa bisa marjuh? Nah, karena yang rajih itu. Ini bukan aneh yang rajih kan? Yang rajih khabarnya adalah kain istabarro jadal itu maujud. Oh, masalah rajih atau marjuhnya itu tergantung madhabnya ya. Kalau madhabnya, apalagi kalau Syekh Utsaimin, justru menurut dia yang marju adalah yang pakai takdir itu, karena dia nggak suka ribet-ribet ya, kan gitu. Justru menurut dia begitu ya. Berarti ya, yang setelah duhul itu, apalagi itu? Setelah harfi, mutawaf nilai. Enggak, maksudnya status dia itu jadi muta'alif apa? Oh enggak lah, kan duhul mudhafun ilaih yeah. Berarti kan komponennya si mudhaf. Mudhafun ilaih itu adalah komponennya si mudhaf. Dan si harf itu sendiri di sampingnya sebagai mudhafun ilaih, dia juga sebagai mudhaf. Yang mudhafun ilaih adalah al-qasam. Nah berarti karena al-qasam adalah mudhafun ilaihnya si mudhaf, si harf, berarti komponennya si harf. Karena harf adalah mudhafun ilaihnya si duhul, berarti komponennya si duhul. Ya udah satu sebenarnya itu. Iya. Nah lalu alaihinya gimana? Alaihi itu adalah muta'alik bagi dukhul. Nah, karena muta'alliq bagi dukhul ya, berarti komponennya dukhul. Berarti nyatulah dia semua. Jadi sebenarnya satu aja itu. Dukhula harfil qasami alaihi itu satu sebenarnya. Ya maksudnya satu apa ya? Satu komponen gitu ya, satu paket. Ya. Bukan jumlah. Iya, terikat. Ya. Namun bukan jumlah ya, sama seperti ketika kita katakan anaknya nangis, ya anaknya, maksudnya anak ibu itu nangis, ya, anak ibu itu nangis. Maka yang nangis siapa? Anak. Sementara ibu kan enggak. Lalu terus ibu sebagai apa? Ya sebagai mudhafun ilaih bagi anak kan gitu. Anak ibu itu nangis. Ya jadi komponennya dia, begitu ya. Komponennya si anak. Nah begitu. Baik, wallahu a'lam. Nah jadi atta qala Allah taala. Tadi udah kita jelasin tadi ya. Ya, contohnya ada pada firman Allah, wa tallahi laki dan asnamakum. Nah, jadi di sini Allah adalah isim karena padanya terdapat tanda-tanda isim, yaitu masuknya huruf qasam, kemudian beralif lam, kemudian khafatnya dia. Ya, lanjutkan Mas Joko. Wa idza adofna. Wa idza adifa atau adafa? Bentar ya. Adafa yang Adhafa berarti adhafna ya. Ya kan? Ya. Baik, lanjut ya. Wa idza adhafna. Wa idza adhafna hurufal qasami salasata ila hurufil khafdi ila hurufil khafdi tis'ati. Iya, benar. Qala al-jami'u Isnia. Isnai. Isnai asara harfan kulluha tahqidu. Iya. Bang Budi, ini kenapa bisa harfan Bang Budi? Maksudnya kenapa masuk? Yang mana, Pak? Itu. Suara jami'u isnai asyar harfan. Harfan kenapa masuk? Suara. Tamyiz. Tamyiz, ya. Mumayyiznya? Mumayyiznya? Isnai. Isnai asyara. Taib, ya. Nah, wa idza adafna huruf al-qasami al-thalathata ila huruf al-khafd al-tis'a sara al-jami'u 12 harfan kulluha takhfidhu. Nah, kalau misalkan kita gabungkan, ya, kalau misalkan kita gabungkan ketiga huruf qasam ini kepada huruf-huruf khafd yang 9, maka jadilah keseluruhannya itu 12 huruf. Yang mana semuanya itu adalah huruf khafd. Ya, jadi totalnya berarti 12 huruf yang mana semuanya adalah huruf khafd, atau mungkin kita bisa bilang huruf khafd ada 10. Ya, di mana huruf qasam kita jadikan satu aja sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnul Ajurrum, ya, min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa huruful qasam, baru dia masuk kalam baru wa hiya, maksudnya wa huruful qasam hiya al waw wal ba wat ta. Nah, demikian. Jadi, atau mungkin mau langsung dirincikan dengan mengatakan ada 12 huruf, ya, atau 10 apa namanya, 10 huruf qasam. Nah, isna. Yang mana? Katanya isna sarah. Isnai asyara. Isnai. Iya, isnai. Isnai. Iya, nai. Aslinya isnani atau isnaini. Isnani atau isnaini. Nah, namun di sini nunnya dibuang. Ya, isnani atau isnai. Nah, begitu. Baik, jadi aslinya isnani atau isnaini. Karena kan isim musanna itu penambahannya alif dan nun atau ya dan nun, ya. Atas tadi. Yang mana? Dukhula arti. Ini kan dia tadi dukhula. Oh, dukhula. Ya, jadi mudhofun ilaihi dari dukhula. Betul. Mana? Oh, toh, pertanyaan bagus. Ini namanya jadi nanti di sana insyaallah akan kita pelajari di mana idhafah itu terbagi pada dua bahagian. Ada namanya idhafatul ma'nawi, ada namanya idhafatul lafzi. Nah, ini bukan idhafah ma'nawi yang sehingga kita enggak perlu menentukan apa maknanya, apakah maknanya lamul milk min bayani atau fi dzarfi, ya, kan gitu. Nah, ini namanya idhafatul lafzi, ya. Nanti insyaallah akan kita pelajari. Iya, pertanyaan bagus, masyaallah. Nah, jadi ada banyak lagi, ya, yang mau dibahas. Jadi harf itu belum bisa, ya. Gimana? Bisa jadi harf itu belum bisa. Bisa jadi, tapi di sini bukan mafulun bi, ya. Marfuun mahallan dia, ya. Sebagai fa'il. Baik. Nah, ya, lanjutkan Mas Joko. Qauluhul ba'u zakaraha al-mu'allifu rahimahullahu fi hurufil khafdi wa fi hurufil qasami fa hiya idzan takunu mushtarikatan baina hurufil khafdi wa hurufil qasami. Baik. Ya, tapi bagus sekali, ya, pertanyaan Mas Ghulam tadi, di mana apa makna dari susunan idhafah ini? Ya, itu bagus ini, ya. Kejelian. Baik. Kok dibilang susunan idhafah? Bagus, itu bentuk kekritisan yang dapat membangun, kan gitu, ya. Iya, betul. Iya, betul. Ya, karena seharusnya kan jadi cocok dipertanyakan, ya. Jadi itu bentuk kekritisan yang sifatnya membangun, ya. Bagus, masyaallah. Ya, tapi insyaallah nanti kita belajar tentang idhafah lafzi. Iya. Tapi idhafah lafzi. Iya, talibul ilm sama, ya. Talibul ilm juga idhafatul lafz. Ini, yang ini loh, Mas. Li'anna fihi min alamatil ismi dukhula harfil. Kan tadi kita bilang bahwa dukhula harfi itu adalah susunan idhafah. Makanya pun dukhul itu tidak bertanwin karena dia mudhaf, kan gitu, ya. Lalu harf itu makanya dia majrur karena mudhafun ilaih. Nah, terus kata Mas Ghulam, apa maknanya? Kan ya pula, kan gitu. Karena di situ ditaruh lam pun enggak, ditaruh min pun enggak juga, ditaruh fi pun enggak juga, kan gitu. Ya, karena memang ini adalah idhafatul lafzi yang nanti insyaallah akan kita bahas. Kayaknya di sini adalah barangkali. Ya. Nah, kemudian pernyataan musannif al-ba'u dzakaraha al-mu'allif rahimahullah fi hurufil khafdi. Di mana muallif, maksudnya Ibnul Ajurrum, ya, Ibnul Ajurrum menyebutkannya juga di ataupun termasuk huruf-huruf khafad. Ya. Wa fi hurufil qasam, dan dia sebutkan juga di huruf qasam. Fahiya idzan, oleh karena itu maka, oleh karena itu ba ini takunu mustarikatan baina hurufil khafdi wa hurufil qasam, berarti dia apa namanya mustarika apa namanya iya kongsi berserikat kongsi antara dia itu bisa jadi huruf khafat, bisa jadi huruf qasam. Ya, oleh karena itu di sini kita harus jeli seperti yang ada dua contoh di atas. Mungkin makanya itulah Syarih ataupun Syekh Ibnu Utsaimin memberikan dua contoh, satu qul abillah, satu wa aqsamu billah. Yang satu huruf khafat, yang satu huruf qasam. Nah, begitu. Walau sebenarnya huruf qasam juga huruf khafat ya, tapi maksudnya yang satu faedahnya bukan qasam, yang satu faedahnya qasam. Nah, demikian. Wallahu alam. Ya, itulah kesimpulannya. Lanjut, intahal kalam. Intahal kalamu 'anil ismi, fasarul ismu yu'rafu bi arba'i alamatin. Al-khafdu wa tanwinu wa dukhulul alif wal lam wa huruful khafdi, yakni anna kulla kalimatin tajidu fiha wahidatan min hadhil alamati fahiya ismun. Wa rubbama yajtami'u fiha alamatani, wa rubbama yajtami'u fiha thalathu alamatin. Wala yajtami'u fiha arba'u alamatin, li'anna tanwina wal alifa wal lama la yajtami'ani. Wallahu a'lam. Baik. Mas Joko, yajtami'u, apa yang zaid di dalam fi'il tersebut? Ini kan termasuk fi'il mazid ya, betul kan? Taib. Jadi yang berimbuhan di situ huruf imbuhannya apa aja? Di yajtami'u. Ya, huruf mudhara'ah. Bukan. Ya, maksudnya bukan huruf mudhara'ah. Kalau huruf mudhara'ah kan itu memang huruf zaid yang ada di fi'il mudhari. Tapi maksudnya bab ini, bab yajtami'u ini, huruf yang bertambahnya adalah huruf ta aja. Iya, sama alif. Taib ya, ijtama'a. Jadi alif dan ta, alif di permulaan dan ta antara fa'ul fi'il dengan ainul fi'il. Jadi alif di permulaan ataupun hamzah di permulaan dan ta di antara fa'ul fi'il dan ainul fi'il. Nah, itulah huruf yang bertambah di dalam bab ifta'ala ya, ataupun ijtama'a. Ya, masyaallah. Intahal kalam 'anil ism. Selesailah pembicaraan tentang isim. Ya. Fa sara al-ismu yu'rafu bi arba'i 'alamatin. Maka jadilah isim itu dapat dikenali dengan empat tanda. Pertama, al-khafdu, khafatnya dia. Karena khafat itu enggak akan terjadi pada fi'il dan harf. Wat-tanwinu, dan tanwinnya dia. Ini juga enggak akan kita dapati pada kedua saudaranya. Wadukhulul alifi wal-lami, masuknya alif dan lam. Ini juga enggak akan kita dapati pada fi'il dan harf. Wahurufil khafdi, dan masuknya huruf khafat. Ini juga enggak akan mungkin huruf khafat masuk pada fi'il ataupun masuk pada harf. Yakni maksudnya anna kulla kalimatin tajidu fiha wahidatan, ini cocoknya tajidu atau tujidu? Tajidu ya. Baik. Anna kulla kalimatin tajidu fiha, berarti jumlah fi'liyah tajidu ini sebagai apa, Mas Rafli? Khabar anna ya, anna kulla kalimatin tajidu fiha wahidatan min hadhihi alamat fahiya ismun. Jadi sebagai khabarnya anna kulla kalimatin, sesungguhnya seluruh kalimat adalah engkau mendapati di dalamnya, adalah engkau mendapati di dalamnya. Begitu. Jadi setiap kalimat, semua kalimat itu adalah engkau mendapati di dalamnya, begitu. Engkau mendapat di dalamnya satu tanda, begitu. Jumlahnya. Iya, jumlah tajidu ini, ya kan jumlah nih ya. Nah, sebagai apa? Statusnya. Bang Budi, kira-kira sebagai apa statusnya? Jumlah tajidu ini. Sebagai naat, manutnya? Manutnya mana? Man'utnya kulla. Baik. Sebagai na'at man'utnya kulla. Lalu rabitnya? Kalau memang ini sebagai na'at, rabitnya yang mengikat kepada si man'utnya? Ha. Ha kembali ke kulla. Jumlah setelah nakirah kan ya. Iya, manutnya yang mana? Dibilang jumlah setelah nakirah, Pak. Mana manutnya? Kullu kalimatin jamaknya ya. Kullata setiap itu banyak namanya. Iya, jadi dia dia. Tadi itu kan dia. Jadi manutnya di sini adalah kalimatin. Ya, manutnya kalimatin dan rabitnya adalah ha. Nah, jadi benar ya. Jumlah tajidu, jumlah fi'liyah tajidu adalah na'at yang berarti fi mahalli. Iya, fi mahalli jarrin. Dan rabitnya adalah ha yang kembali kepada kalimatin. Nah, demikian. Ya, jadi maksudnya bahwa setiap kata yang masuk padanya, yang engkau dapati ya, setiap kata yang engkau dapati padanya satu tanda dari tanda-tanda isim, maka dia adalah isim. Maka dia adalah isim. Nah, satu tanda aja, enggak harus banyak ya. Jadi satu tanda aja engkau dapati padanya, maka dia adalah isim. Warubbama yajtami'u fiha alamatan. Walau memang terkadang bisa jadi ya, bahkan sering ya, itu terkumpul padanya dua tanda. Warubbama yajtami'u fiha salasu alamat. Ya. Dan terkadang terkumpul padanya tiga tanda. Wala yajtami'u fiha arba'a alamat, dan enggak mungkin padanya terkumpul empat tanda katanya. Kenapa? Empat-empatnya enggak mungkin terkumpul. Li'anna tanwin wal alif wal lam la yajtami'an. Nah, ini catatan penting. Karena tanwin dan alif dan lam, maksudnya karena tanwin dan al itu enggak mungkin bisa berkumpul dalam satu kata. Wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih tahu. Ya. Nah, yang di atas fahiya idza takun mustarikan. Mustarikatan. Mustarikatan. Baina hurufil khafdi. Khabar apa maksud? Fahiya. Idza. Fahiya idzan takunu mustarikatan, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah takun. Iya, ha, jumlah fi'liyah dari idzan takunu mustarikatan baina hurufil khafdi dan seterusnya. Nah, begitu. Baik. Idzan kalau maksud. Enggak lah. Itu lan idzan kaila mukaik. Lan idzan lan an walan wa idzan an walan oh iya ya an walan wa idzan itu idzan idzannya sama atau beda ya lan idzan iya benar coba bentar ya iya an walan wa idzan wa ka ya wa idzan ya oh iya ya wa idzan coba kita lihat sebentar nih. Iya, seharusnya idzan takuna ya. Coba bentar ya. Idzan takuna. Iya, gitu ya. Idzan. Oh, enggak. Iya, di sini syaratnya idzan itu bisa menasabkan apabila dia terletak di awal jumlah. Jadi kalau enggak. Baik, jadi di sini kan ada sini fahiya idzan ya karena bukan terletak di awal jumlah maka dia tidak menasabkan. Makanya idzan takunu. Masyaallah. Ya, tapi pertanyaan bagus jadi dapat apa namanya? Faedah ya. Jadi ketentuan idzan itu beramalan itu adalah dia harus berada di awal jumlah. Ini tapi memang benar ya bahwa idzan termasuk an-nawasib ya, termasuk penasab. Ya. Sedikit lagi ya saya baca aja faidah takunul alif wal lam syamsiyatan wa qamariyatan. Ada faidah di sini yang bisa kita petik ya, kata syarih di mana alif dan lam itu ada yang syamsiyah dan ada yang qamariyah. Jadi ada alif lam syamsiyah dan ada alif lam qamariyah. Nah, demikian. Ya, walau di sini memang agak sedikit terjadi iskal gitu ya. Karena kadang-kadang yang dibilang syamsiyah itu adalah huruf-huruf yang ditemui oleh si alif lam. Yang dibilang qamariyah itu adalah huruf-huruf yang ditemui oleh si alif lam. Kadang-kadang yang kita dapati dari mereka istilah syamsiyah dan istilah qamariyah adalah si lamnya. Maksudnya si alif lamnya. Ya, bukan si huruf-huruf yang ditemuinya. Kan gitu ya. Jadi kadang ada yang bilang bahwa yang dimaksud dengan qamariyah dan syamsiyah itu adalah huruf-huruf yang ditemui. Ya, huruf-huruf qamariyah adalah semisal fa, hamzah, ba, kan gitu. Huruf-huruf syamsiyah adalah seperti shin, sin, zai, ra dan sebagainya, kan gitu. Nah, adapun di sini kalau menurut pernyataan muallif di sini ya, al alif wal lamu takunu syamsiyatan wa qamariyatan. Ya, jadi alif lam itu ataupun al itu ada yang syamsiyah, ada yang qamariyah. Jadi ada yang istilahnya ataupun namanya, ini namanya alif lam syamsiyah, ini namanya alif lam qamariyah. Nah, kata Syekh, fa in udghimat bima ba'daha fa hiya syamsiyah. Kalau misalkan alif lam syamsiyahnya itu diidghamkan kepada huruf setelahnya, maka itu adalah alif lam syamsiyah. Jadi yang dibilang syamsiyah itu adalah alif lamnya ya. Yang dinamakan dengan syamsiyah adalah alif lamnya. Wa in udhhirat fa hiya qamariyah. Dan kalau alif lamnya, dan sini patokannya lamnya ya. Dan kalau lamnya itu dibaca jelas, maka alif lamnya itu dinamakan dengan qamariyah. Jadi yang bernama qamariyah adalah alif lamnya. Kama naqulu asy-syamsu al-qamar, sebagaimana pernyataan kita asy-syamsu al-qamaru. Berarti asy-syamsu alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Al-qamaru alif lamnya adalah alif lam qamariyah. Kenapa? Karena pada asy-syamsu alif lamnya idgham. Pada al-qamar alif lamnya idhar ataupun jelas. Fatajidu anna al, maka engkau dapati di situ si al-nya fi syamsi, yaitu yang pada ungkapan asy-syams, mudghimatun fi syini, beridgham melebur kepada huruf syin. Ya, jadi al yang ada pada asy-syams itu kita dapati melebur pada huruf syin. La yasihu an taqula al-syams. Di mana enggak bisa kita katakan al-syams. La yasihu. Wa tajidul lam fil qamari, dan engkau dapati huruf lam yang ada di ungkapan al-qamar zahir. Ya, zahiratan lam tudgham. Di mana tidak dileburkan. Wa li hadza la yasihu an taqula, oleh karena itu juga enggak sah ataupun enggak bisa kita katakan al-qamar. Ya, jadi al-qamar tidak pula bisa kita katakan al-qamar. Fa in udghimat fi ma ba'daha fa hiya syamsiyah. Kesimpulannya, jika melebur pada huruf setelahnya, maka itu adalah alif lam syamsiyah. Wa in udhhirat fa hiya qamariyah, dan jika dia tidak melebur atau zahir jelas, maka dia adalah qamariyah. Summiyat syamsiyah, dan dinamakan dengan syamsiyah si alif lamnya ya, summiyat syamsiyah li'annaha aslaha minasy syams. Karena memang asli lakab tersebut ya, asli gelar tersebut itu diambil dari kata asy-syams, yakni al-asl alladzi ja'aluhu aslan fi hadzal syams. Ya. Yani al-asl alladzi ja'aluhu aslan fi hadza asy-syams. Karena asal ya, yang dijadikan sebagai dasar, asal yang dijadikan sebagai dasar dalam hal ini adalah kata asy-syams. Ya. Kenapa kata asy-syams yang dipakai? Ya ini yang enggak tahu, ya. Mu'alif enggak nyebutin kenapa kata asy-syams yang dipakai untuk untuk dijadikan asal atas dasar tersebut. Wa qamariyatan, dan kenapa dinamakan dengan qamariyah alif lam tadi? Ya karena memang diambil dari kata al-qamar. Di mana kata al-qamar mereka jadikan sebagai dasar akan hal tersebut. Dasar penamaan qamariyah. Tapi kenapa kata al-qamar yang diambil ya juga enggak tahu. Di sini enggak diterangkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.